Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kemarin kita membaca sedikit keterangan dari penulis rahimahullah, menjelaskan tentang sebagian dari amalan dan keyakinan orang-orang jahiliyah. Disebutkan oleh beliau rahimahullah secara singkat tentang bagaimanakah benih kesyirikan itu muncul setelah masa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwasannya sebab utama yang menyebabkan umat manusia terjatuh dalam kesyirikan adalah ghuluwuhum fi ta'dhimis shalihin. Mereka ghulu, melampaui batasan dalam menghormati dan mencintai orang-orang yang saleh. Sampai pada tingkat mereka beribadah dan meyakini bahwasanya orang-orang saleh inilah yang akan menjadi pemberi syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan juga oleh beliau rahimahullah bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak umat manusia untuk kembali kepada agama yang benar, kembali kepada prinsip sebelumnya yang dianut oleh Nabi Adam dan anak keturunannya selama kurun waktu 10 abad sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Namun ternyata hasil dari dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh tidak maksimal. Karena memang mereka betul-betul keras kepala dan menentang dakwah yang beliau bawa. Begitu lama beliau berdakwah sampai memakan waktu ratusan tahun. Namun mereka semakin hari semakin sombong, semakin congkak dan semakin menentang. Dan melahirkan keturunan-keturunan yang kafir pula. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka beserta dengan berhala-berhala mereka. Tayyib, pada peristiwa itu, berhala yang mereka agungkan, yang mereka buat dari sosok 5 orang saleh yang hidup di masa itu, yang sangat mereka cintai, sangat mereka agungkan, berhala-berhala ini hanyut dibawa oleh air laut, sampai ke Jeddah. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan orang yang pertama kali menggali tempat tertimbunnya berhala-berhala itu. Qala al-muallif rahimahullah Amr ibn Luhay awwalu man ghayyara dina Ibrahim. Amr bin Luhay adalah orang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim. Taib. Di sini beliau mengatakan awwalu man ghayyar dina Ibrahim. Orang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim. Padahal kalau kita melihat dakwah Nabi Ibrahim dan dakwah nabi-nabi sebelumnya itu sama, yaitu ila tauhid, kepada tauhid. Bahkan kalau kita lihat sejarah, perubahan pertama kali bukan di masa Amr bin Luhay. Tapi perubahan pertama kali sebelum Nabi Nuh diutus. 10 abad setelah kematian Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disitulah terjadi yang namanya perubahan. Merubah agama Nabi Adam dan merubah agama semua keyakinan para anbiya wal mursalin. Namun di sini dikhususkan dengan Nabi Ibrahim dikarenakan Amr bin Luhay adalah orang pertama yang membawa berhala-berhala itu kepada bangsa Arab. kepada bangsa Arab. Dan beberapa ritual, beberapa ibadah, beberapa prinsip yang masih bagus ada tersisa pada bangsa Arab ketika itu. Namun itu semuanya dirusak oleh Amr ibn Luhai dengan dibawanya berhala-berhala tersebut ke tanah Arab. Qala rahimahullah, wa kana Amr ibn Luhai sayyidu Khuza'ah. Amr ibn Luhai ini adalah tokoh pemimpin dari suku Khuza'ah. Kahinan. Dia ini seorang dukun. Walahu ri'iyun minal jin. Dia ini memiliki khadam dari jin. Ya, ini seorang jin yang biasa membantu dia untuk melancarkan praktek perdukunannya. Faqala, jin tersebut berkata kepada Amr bin Luhai, ajjil as-sayra wadda'na min tihama bis-sa'di was-salamah. Bersegeralah untuk berangkat. As-sayr wadda'an sawa. Maknanya sama. Berangkat. Safar. Pergi. Dari tihamah. Dengan membawa keberuntungan dan keselamatan. I'ti juddah. Pergilah ke Jeddah. Tajid asnaman mu'addah. Engkau akan mendapati ada berhala-berhala yang tertimbun. Fa'uridha tihama wala dahab. Ambil berhala itu. Bawa ke tihamah. Dan jangan takut. Wadu'ul araba ila ibadatiha tujab. Serulah orang-orang Arab untuk menyembah berhala-berhala itu. Niscaya mereka akan mengijabahi seruanmu. Baik. Ini dikompori oleh jinnya sendiri. Karena memang dia dukun, otomatis jin yang menjadi khadamnya adalah jin yang kafir, yang selalu mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, kemaksiatan. Jin ini mendapatkan informasi bahwasanya ada berhala-berhala yang tertimbun di Jeddah, peninggalan orang-orang terdahulu. Maka dia pun menghasut Amr bin Luhai untuk berangkat ke sana dan mengambil berhala-berhala tersebut. Dan dijanjikan, kalau engkau membawanya ke Tihamah dan engkau mengajak bangsa Arab untuk menyembahnya, maka mereka akan patuh terhadap perintahmu. Fata Juddata, maka Amr bin Luhai pun berangkat menuju ke Jeddah. Fastafaraha, kemudian dia pun mulai menggali berhala itu. Thumma hamalaha, kemudian dia pun membawa semua berhala tersebut. Hatta auradaha Tihamah, hingga dia berhasil membawa masuk ke kota Tihamah. Wa hadara al-hajj. Amr bin Luhai berangkat menghadiri manasik haji di musim haji. Fada'al Arab ila ibadatiha. Kemudian dia mengajak bangsa Arab untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Fajabahu Auf bin Uzrah. Orang pertama yang mengijabahinya, yang menjawab seruannya adalah Auf bin Uzrah. Fadafa' ilaihi waddan fahamalah. Maka Amr bin Luhai memberikan kepada Auf berhala wad. Dia pun membawanya. Fakana biwadil qura bidaumatil jandal. Wad, berhala wad dibawa ke sebuah lembah di daerah Daumatul Jandal. Wasamma banahu Abdawaddin, dan dia memberi nama putranya dengan Abdawud atau Abdawad. Fahuwa awwalu man summiya bih, dan dia adalah orang pertama yang memiliki nama Abdawaddin, budaknya atau hambanya Wad. Falam yazal banuhu yasdununahu hatta ja'al Islam. Anak-anak dari Auf bin Udrah menjadi juru kunci abadi untuk menjaga Wad hingga Islam pun datang. Faba'ath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid lihadmihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Khalid ibn al-Walid untuk menghancurkan berhala tersebut. Fahalat bainahu wa bainahu banu Udrah wa banu Amir. Namun bani anak-anaknya Udrah dan Amir, mereka semuanya menghalangi pasukan Khalid ibn al-Walid untuk menghancurkan Wad. Faqatalahum faqatalahum. Maka sahabat Khalid ibn al-Walid memerangi mereka dan membantai habis mereka. Thumma hadamah wa ja'alahu judada. Kemudian sahabat Khalid pun menghancurkan berhala Wad dan menjadikannya pecah berkeping-keping. Naam. Wajabat Amr ibn al-Luhai Mudar ibn Nizar. Kemudian kabilah Mudar bin Nizar juga ikut. Dia, mereka ini mengikuti panggilannya Amr bin Luhai. Fadafa'a ila rajulin min Hudailin Suwa'a. Maka Amr bin Luhai menyerahkan berhala Suwa' kepada salah seorang lelaki dari suku Hudail. Fakana bi ardin yuqalu laha Ruhat min batni nakhlah. Suwa' dibawa ke sebuah tempat bernama Ruhat yang berada di dalam kota Nakhlah. Ya'buduhu man yalihi min Mudar. Berhala Suwa' disembah oleh orang-orang yang ada di sekitar Mudar. Wa fi dzalika qil, pada bab ini ada salah seorang penyair yang mengatakan tarahum haula qiblatihim uqufa kama akafat Hudzail 'ala Suwa'i. Engkau melihat mereka beriktikaf di kiblat-kiblat mereka. Sebagaimana Hudail beriktikaf di sekeliling berhala Suwa'. Yakni mereka orang-orang Hudail, orang-orang Mudar, mereka menyembah berhala Suwa' dan mengagungkannya sampai mereka beriktikaf di sisi berhala tersebut. Wajabatuhu Madhijun. Kemudian suku Madhij juga ikut menjawab seruannya Amr bin Luhai. Fadafa'a ila An'am ibn Amr al-Muradi Yaghuth. Maka Amr bin Luhai menyerahkan berhala Yaghuth kepada seseorang bernama An'am bin Amr al-Muradi. Wa kana bi akamatin bil Yaman. Yaghuth ditempatkan di sebuah bukit kecil yang ada di Yaman. Ta'buduhu Mudhijun wa man walaha. Dan Yaghuth pun disembah oleh suku Mudhij dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa ajabatu Hamdan fadafa' ilaihim Ya'uq. Suku Hamdan, mereka mengijabahi Amr bin Luhai juga. Dan Amr bin Luhai pun menyerahkan berhala Ya'uq kepada mereka. Fakana biqaryatin yuqalu laha Khaywan. Berhala Ya'uq diletakkan di sebuah desa yang bernama Khaywan. Ta'buduhu Hamdan wa man walaha minal Yaman. Ya'uq disembah oleh suku Hamdan dan orang-orang yang ada di sekitarnya di Yaman. Wajabatu Himyar. Suku Himyar juga mengijabahi Amr bin Luhai. Himyar itu kabilah besar yang ada di Yaman juga. Sama kayak Hamdan. Fadafa'a ilaihim Nasra. Amr bin Luhai pun menyerahkan berhala Nasr kepada Himyar. Fakana bimawdi'in bisaba'in ta'butuhu Himyar wa man walaha. Berhala Nasr diletakkan di sebuah tempat di kota Saba' yang kemudian disembah oleh suku Himyar dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Falam tazal hadhihi al-asnam tu'bad hatta ba'atha Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam fakasaraha. Berhala-berhala ini terus disembah hingga Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jadi dibagi-bagi sama Amr bin Luhai. Dia datang ke Tihamah, bawa berhala-berhala ini. Kemudian datang di musim haji. Memang cocok waktunya. Karena semua kabilah dan semua bangsa Arab datang ke Tanah Suci untuk melakukan manasik. Amr bin Luhai pun datang di musim itu. Kemudian meminta mereka untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Kabilah-kabilah besar pun mengambil alih. Dan Amr bin Luhai pun membagikan berhala-berhala tersebut kepada mereka, dibawa ke tempat mereka masing-masing, disembah di sana, dan semakin banyak pengikut dan penyembahnya. Wa fi sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, disebutkan dalam kitab sahih, yakni sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuza'i yajurru qusbahu fin nar wa kana awwala man sayyaba as-sawa'ib. Saya melihat Amr bin Amir al-Khuza'i, yaitu Amr bin Luhai, dia sedang menarik ususnya di neraka. Dan dia adalah orang pertama yang menelantarkan tradisi sebelumnya. Wa fi lafdhin wa ghayyara dina Ibrahim. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dia adalah orang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim. Wa fi lafdhin an ibn Ishaq. Fakana awwala man ghayyara dina Ibrahim. Wa nasabal awzan. Disebutkan dalam lafaz dari Ibnu Ishaq bahwasanya dia adalah orang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim dan menancapkan berhala untuk disembah. Tayyib dihukum, dia dikekal di dalam neraka. Rasul ditampakkan tentang kondisinya Amr bin Luhai, dia sedang berputar-putar di neraka sambil menarik ususnya. Ini adab yang sangat pedih untuk dia. Waliyadzubillah. Wa kana ahlul jahiliyah ala dhalik fihim baqaya min dini Ibrahim. Orang-orang jahiliyah, mereka masih memegangi sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim. Mithlu ta'zimil bait wa tawafi bih wal hajj wal umrah wal wuquf bi Arafah wa Muzdalifah wa ihda'il budni. Seperti mengagungkan Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, berangkat haji dan umrah, wuquf di Arafah dan Muzdalifah, serta menyembelih unta sebagai hadyu. Wakanat Nizar taqulu fi ihlaliha. Nizar, yakni suku Nizar, mereka berkata ketika memulai ihlal, yakni talbiyah, dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan huwalak, kecuali sekutu untukmu. Tamlikuhu wa ma malak, engkau menguasai sekutu itu dan dia tidak memilikimu. Nah. yakni talbiyah syirkiyah kufriyah ya. Kalau dibaca sampai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, ini masih benar ya, masih benar. Ketika ditambahi illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak, nah ini syirik ini ya, syirik kufur. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa' takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Surat Rum ayat yang ke-28. Allah mengatakan daraba lakum masala, Allah membuat permisalan untuk kalian, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Hal lakum, apakah kalian, mimma malakat aimanukum, pada budak-budak yang kalian miliki, min syuraka fima razaqanakum, memiliki sekutu pada rezeki yang kami berikan kepada kalian. Fa antum fihi sawa, dalam keadaan kalian dalam rezeki itu sama. Takhafunahum, kalian takut pada budak-budak itu. Kakhifatikum anfusakum, seperti kalian takut terhadap bangsa kalian sendiri, yakni orang-orang merdeka. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun, demikianlah kami rinci ayat-ayat kami bagi hamba-hamba yang berakal. Yakni di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan bagaimanakah kezalimannya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka itu tidak suka kalau budak, ya, kalau budak dari kalangan mereka itu memiliki martabat yang sama seperti mereka. Mereka juga tidak suka kalau ada orang lain, orang merdeka, tapi orang lain bukan dari suku mereka yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada mereka. Tidak mau mereka. Itu antar mereka. Allah mengatakan, fa'antum fihi sawa, kalian itu sebenarnya sama. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, kalian takut sama mereka seperti kalian takut terhadap diri kalian sendiri, yani terhadap bangsa kalian sendiri. Maksudnya adalah, kalian tidak mau disamakan dengan orang-orang rendahan di kalangan kalian. Lalu kenapa kalian menyamakan Allah dengan hamba-hamba yang rendah? Paham ya? Jadi, mereka tidak suka disamakan kedudukannya dengan budak. Tidak suka disamakan dengan orang lain yang kastanya rendah di bawah mereka. Tidak mau. Kenapa? Pelecehan. Lalu bagaimana dengan tindakan mereka menyamakan derajat hamba dengan Allah? Bukankah ini merupakan bentuk pelecehan yang jauh lebih besar? Otomatis. Makanya Allah mengatakan kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Demikianlah kami rinci ayat kami bagi orang yang cerdas. Mereka enggak orang, bukan orang cerdas. Orang musyrik itu orang bodoh semua. Kenapa? Pikiran mereka itu sempit. Egois mereka itu. Zalim mereka itu. Mereka itu nganggap diri mereka yang paling tinggi, enggak mau disamakan dengan budak, enggak mau disamakan dengan orang yang kastanya lebih rendah daripada mereka. Tapi aneh, mereka menyamakan Allah dengan manusia, bahkan menyamakan Allah dengan batu. Menyamakan Allah dengan berhala-berhala yang enggak bisa ngapa-ngapain. La yasma' wa la yubsir. Enggak bisa dengar, enggak bisa lihat. Ini lebih pelecehan lagi terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengomentari terkait dengan talbiyah yang diucapkan oleh Nizar ini. Yang mana talbiyah itu isinya adalah tasfiyah. Mereka menyamakan derajat Allah dengan sekutunya. Dia mengatakan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Kami mengijabahi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu kecuali sekutu ini untuk dirimu. Yakni apa? Mereka mengikrarkan, mengakui bahwasanya Allah itu punya sekutu, Allah itu punya tandingan, Allah itu punya bandingan, ya. Tamliku huwa ma malak. Meskipun Allah yang menguasai sekutu tadi dan sekutu itu tidak memiliki kekuasaan apapun. Tapi mereka sudah menyamakan, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Itu termasuk tindakan kedzaliman dan sebuah kejelekan. Allah membantah keyakinan mereka dengan diturunkannya ayat ini agar mereka paham. Kalian tidak mau disamakan dengan budak. Tidak mau disamakan dengan orang-orang rendahan. Ya. Lalu bagaimana kalian kok bisa menyamakan Allah dengan sesembahan kalian? Menyamakan Allah dengan batu. Menyamakan Allah dengan sekutu-sekutu yang ada. Kok bisa? Itu sesuatu yang zalim dan sesuatu yang di luar nalar akal sehat. Nah. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa berhala-berhala besar mereka selain lima berhala di atas. Lima berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini jelas. Berhalanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr dibagi rata. Dan ternyata bangsa Arab sendiri itu juga punya berhala. Ya, berhala favorit mereka yang dianggap besar, keramat, suci, dan mereka tempatkan di tempat-tempat keramat mereka. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas dan akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Baik. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.